Duh, deg-degan. Hari ini aku sama nenek ketemu keluarga pacarku yang punya selera legendaris. Hai. Yuk masuk, ibu udah nunggu. Ibu, kenalin, ini pacarku dan neneknya. Mereka suka gak ya sama aku? Kamu bisa masak kan? Hah? Masak? Gimana nih, Nek? Nih, nenek bawa kecap sedap. Dari kedelai pilihan, kental gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Silakan Bu, dicoba semur dagingnya. Masakanmu lebih enak ya. Gurihnya meresap. Jadi, kapan kalian menikah? Nikah? Sayang, ya? Maukah kau menikah denganku? Wow, yes! Untung nenek bawa kecap sedap. Kecap sedap untuk rasa yang tak tertandingi dari Wings Food.